Horas! Horas! Mar gembira, mar gondang lia, rumah masa sudena arsak nirona, mar gondang lia. Sampakon sudesi moro sien lo hatta Almaren dedae kamu manortor Asa mago masudena arsak niroha Etar paksa somo Bain gundang ikeda Malos mading dingin, malos tidak liari. Horas ton di madingin, horas ton di matogu. Sian sadarion, satu ginjang liari. Horas! Horas! Eta mar gembira, mar gondang ria. Lupa masa sudena arsak nirona. Mar gondang ria. Sapakon sudesi moro sien rohata Almaren delae abu manortor Asa mago masudena arsak niroha Etar paksa somo Bain gondang ikeran Hei ha Enada Horas Horas Halos madingin dingin Malos tidak sekiari Horas ton di madingin Horas ton di matogu Sian sadarion satu ginjang liari Horas! Horas! Beta mar gembira Mar gondang ria Lupa masa sudena arsak nirona Mar gondang ria